أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan yang telah lalu, saya sebutkan bahwa surah Al-Mutaffifin adalah surah Makkiyah. Dan itu adalah salah satu pendapat di kalangan para ulama. Dan sebagian para ulama ada yang memandang bahwa surah Al-Mutaffifin adalah surah Madaniyah. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa dia adalah surah antara Mekah dan Madinah. Dan sebagiannya menyebutkan bahwa dia adalah surah Madaniyah kecuali 8 ayat yang terakhir dari innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun sampai akhir surah itu terhitung Makkiyah. Dan lainnya terhitung Madaniyah. Iya. Dan apa yang mereka sebutkan semuanya ada sudut pandang tertentu yang menguatkan setiap dari pendapat. Kemudian dalam ayat-ayat yang kita dengarkan, setelah pada ayat-ayat yang berlalu, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang-orang fujar, bagaimana keadaan mereka, maka pada ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi disebutkan keadaan kebalikan dari mereka, yaitu orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik, yang berbuat kebajikan. Allah berfirman, kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin. Kalla, telah saya sebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa kalimat ini mengandung beberapa makna dan sini bisa diartikan haqqan, sungguh suatu hal yang benar, bahwa kitab al-abrar, catatan orang-orang yang baik, lafi illiyin, ia berada di illiyin. Dan illiyin tentunya kebalikan dari sijjin. Kalau orang-orang fujjar kitab mereka fi sijjin, maka al-abrar kebalikannya di illiyin. dan telah saya sebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Siddin itu di dasar bumi yang ketujuh yang paling bawah. Adapun Al-Illiyin dia adalah di langit yang ketujuh. Demikian disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir. Dan sebagian yang menyebutkan bahwa Illiyin di sorga. Ya. Yang jelas kalimat Illiyin itu menunjukkan makna yang tinggi, yang di atas dan meluas. Inna kitab al-abrari lafi illiyin. Karena luasnya dan indahnya makna dari penyebutan illiyin, maka Allah semakin memperindah penyebutannya dan mengagungkannya. Allah firman, wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kalian apa itu illiyun? Ya. Dan ini sebagaimana yang saya sebutkan bahwa uslub yang seperti ini kadang digunakan untuk menggambarkan besarnya sesuatu. Kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, maka penggambarannya menunjukkan besarnya keagungan sesuatu itu, kebaikannya. Kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang jelek, maka uslub ini menggambarkan jeleknya sesuatu itu dan tercelanya orang yang menyimpan atau orang yang memiliki sesuatu itu. Iya. Maka Allah sebutkan, Allah perindah penyebutan illiyin dalam firman-Nya, wa ma adraka ma illiyun. Tahukah engkau apa itu illiyun? Kitabun marqum. Dia adalah sebuah kitab yang marqum, telah ditulis segala atau telah ditulis catatan-catatan amalan di situ. Ya. Jadi setiap orang yang keluar dari dunia ini, fajir maupun orang yang baik, semuanya telah lengkap catatan amalannya, telah tertulis. Itulah yang disebut dengan nama kitabun marqum, kitab yang telah dirakam, telah diberikan, telah dituliskan, ya, telah dicatat segala yang dia lakukan, segala amalan yang diperbuat. Kitabun marqum yashhadukul muqarrabun, dipersaksikan oleh para malaikat yang didekatkan. Dan ini keutamaan khusus untuk orang yang beriman. Iya. Keutamaan khusus untuk orang yang beriman, orang yang berbuat baik, catatan mereka, kebaikan mereka dipersaksikan oleh para malaikat. Dan kalimat dipersaksikan ini menunjukkan ya, pengagungan untuk pemilik catatan tersebut dan kehormatan untuk mereka. Berbeda dengan kitab al-fujjar, ya, tidak disebutkan persaksian. Sebab kehinaan, suatu hal yang merupakan kehinaan bagi mereka, tidak layak untuk diagungkan dan dimuliakan. Karena itu setelah itu disebutkan, setelah penyebutan kitab Al-Fujjar disebutkan, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sebutkan kecelakaan. Ya, berbeda dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik. Setelah diangkat penyebutan catatan mereka dan keagungan, keindahan catatan mereka, kemudian disebutkan bahwa itu dipersaksikan oleh al-muqarrabun, oleh para malaikat yang didekatkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat berikutnya Allah firman, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, benar-benar berada di dalam kenikmatan. Dan kalimat na'im itu tidak memakai alif lam. Sebab penggunaan kalimat alif lam dalam bahasa Arab banyak maknanya, yang paling pentingnya untuk menunjukkan jelasnya sesuatu. Kalau dikatakan ja'a rajulun, datang seorang, ja'a rajulun, datang seorang lelaki. Seorang lelaki ini tidak tahu siapa, rajulun. Kalau dikatakan ja'a ar-rajulu, pakai alif lam, berarti dia adalah seorang lelaki yang telah dimaklumi siapa dia. Jelas? Dan di sini na'im tidak disebutkan bentuk kenikmatan untuk lebih memperdalam makna kenikmatan yang mereka dapatkan. Bahwa kenikmatan yang tiada taranya, kenikmatan yang tidak ada hingganya, kenikmatan yang tidak bisa diukirkan dan tidak bisa dibahasakan. Iya. Dan di surga terdapat berbagai kenikmatan. Dan sebagian dari jenis kenikmatan itu ada di dunia. Makan, minum. Jenis makanan dari kenikmatan itu ada di dunia. Ya, buah-buahan, madu, ya, susu, dari telaga susu untuk orang-orang yang berada di surga. Ya, walaupun ada kesamaan dari sisi penamaan, namun berbeda dari sisi kenikmatan. Selain daripada itu, ada kenikmatan-kenikmatan yang Nabi sifatkan. Fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Di sorga ada sejumlah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati, di dalam benak seseorang. Ini di antara jenis dari kenikmatan. Nah, itu di globalkan di sini mana kenikmatan. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbuat baik benar-benar berada di dalam kenikmatan. Ya. Alal araik yang turun. Di atas araik mereka melihat. Al araik jama' dari arika. Kalau diterjemahan-terjemahan Quran diterjemahkan dipan-dipan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melihat, memandang. Ya. Ini saya kira penerjemahan yang kurang detail. Sebab araik dalam penggunaan bahasa Arab itu adalah sesuatu yang mengumpulkan tiga perkara. Yang pertama, dia adalah hamparan, surur, atau sarir. Ya. Hamparan dalam bentuk ranjang atau yang semisal dengan itu. Kemudian yang kedua, ada furushnya, ada permadaninya, atau ada dipan-dipannya, ada tempat tidurnya. Kemudian yang ketiga, ia tertutup oleh sejenis apa tirai atau kema, tirai atau misalnya kelambu atau kuba, atau yang semisal dengannya. Nah, itu yang disebut dengan arika di dalam bahasa Arab. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia apa bagus kalimat yang cocoknya. Tapi itu yang disebut dengan arika. Alal araik. Mereka berada di atas araik. Ya. Dan penyebutan araik dengan bentuk seperti itu, ya, di atas araik yang apa dipenuh dengan kecantikan, dan biasanya arika itu adalah tempat untuk, ya, apa, orang-orang yang pengantin baru atau yang semisal dengannya. Nah, mereka berada di atas araik. Yang turun, mereka melihat. Melihat apa? Ya. Melihat apa? Sebagian dari para ulama yang mengatakan, mereka melihat kepada kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka melihat kepada keindahan sorga. Dan mereka melihat keelokan kehidupan yang mereka hadapi. Ini pendapat sebagian para ulama. Dan sebagian para ulama ada yang mengartikan melihat, yaitu mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab di sini ayat konteksnya datang di dalam memperbandingkan antara dua kelompok. Ada kelompok fujjar dan ada kelompok al-abrar. Kelompok al-fujjar telah berlalu bersama kita pada pertemuan yang telah lalu, bahwa mereka itu terhijab, tertirai, tidak melihat dari, tidak melihat Rabb-nya. Maka al-abrar kebalikannya, mereka akan melihat kepada Rabb-nya. Maka tatkala disebutkan dalam ayat, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, kalla, sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka pada hari itu, yaitu hari kiamat, akan tertirai, terhalang dari melihat Rabbnya, kepenyebutan Al-Fujjar. Maka di ayat ini disebutkan tentang Al-Abrar, Al-Ara'iki yang turun. Mereka di atas Ara'ik melihat kepada Allah. Ini penafsiran sebagian para ulama. Yang jelas seluruhnya mungkin dikatakan di dalam ayat dan mungkin dicakup di dalam ayat. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Bahkan itu semakin memperindah makna ayat dan semakin memperluas kandungan dan bentuk kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang ke-24, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau mengenal, melihat dari wajah-wajah mereka nadratan na'im. Iya. Keindahan, kenikmatan. Nampak dari wajah mereka penuh dengan kenikmatan. Mereka sangat merasa iya, nikmat, sangat berbahagia sekali. Iya. Dan kalimat di sini disifatkan adalah wajah-wajah. Sebab biasanya yang menggambarkan seorang itu berada di atas kenikmatan atau dia merasa nikmat, ya, kelihatan dari wajahnya. Ya. Dan di sini tatkala disebutkan mereka melihat, maka tentunya bentuk penglihatan kaitannya dengan mata, kaitannya dengan wajah. Ya. Dan ini sama dengan ayat di surah Al-Qiyamah, penyebutan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari-hari pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Mereka melihat kepada Rabbnya. Dari jenis keindahan yang mereka dapatkan tatkala mereka melihat kepada Rabbnya, maka wajah mereka berseri-seri penuh dengan kenikmatan. Iya. Dan ini keindahan wajah yang didapatkan oleh orang-orang yang berada di dalam sorga. Iya. Nah. Dan keindahan wajah itu bagian dari kenikmatan. Sebagaimana sorga itu bertingkat-tingkat, terdapat sejumlah derajat yang berbeda, maka jenis kenikmatan juga ada perbedaan. Dalam keindahan wajah juga ada perbedaan antara hal tersebut. Dan tidak diragukan bahwa siapa yang disebutkan misalnya di dalam nas hadis yang melakukan amalan dan diindahkan wajahnya dengan hal tersebut, maka pada hari kiamat keindahan wajahnya akan menjadi cahaya di atas cahaya. Iya. Seperti misalnya di dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami'a فَرُبَّ مُبَلَّغِنْ أَوْ آمِنْ سَامِعْ." Allah merahmati seorang hamba. Dia mendengar ucapanku. Lalu dia pahami ucapanku, hadithku tersebut. Dia hafalkan. Kemudian dia sampaikan. Ya. Maka kadang orang yang mendengarkan, orang yang disampaikan kepadanya hadith, lebih memahami daripada orang yang mendengarkan. Hadith ini menunjukkan keutamaan orang yang menghafalkan hadis, orang yang menghafalkan ilmu dan menyampaikannya kepada manusia. Dan menyampaikannya. Jelas? Ya, keutamaan ini dia dapatkan, diindahkan wajahnya. Ya, dan tentunya pada hari kiamat tatkala disebutkan bahwa umumnya orang-orang abrar diindahkan wajahnya, diberikan kenikmatan, maka tentunya mereka akan mendapatkan makna kelebihan. So, kalau tidak ada makna kelebihan, untuk apa dikhususkan penyebutan keutamaan untuk mereka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Iya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat di wajah mereka, iya, nadrah, kenikmatan atau keindahan kenikmatan. Wajah yang berseri-seri. Yusqawna min rahiqin mahtum. Mereka diberi minum dari rahiq, dari rahiq makhtum. Ya, rahiq itu khamar. Ya. Nah, dia adalah khamar tuak kalau bahasa Indonesianya. Tapi tentunya beda antara khamar di dunia dan di akhirat. Adapun khamar di dunia itu memabukkan. membuat pusing kepala, membuat pening kepala. Tapi di akhirat tidak. Ya, khamar penuh dengan kenikmatan sama sekali tidak membuat seorang itu pening ataupun letih karena meminumnya. Nah, rahiqin makhtum. Dia adalah rahiq yang makhtum, yang tertutup. Kalimat khatam, tertutup. Jadi kalau suatu di khatam, artinya ditutup. Tutupannya apa? Khitamuhu misk. Khitamnya adalah misk. Penutupnya adalah misk. Itu haruman misik. Haruman wangian bisturi. Dan ini termasuk haruman yang sangat harum sekali. Dan para ulama diram menyebutkan bahwa dia adalah rahiq, minuman yang ditutup dengan misik. Ya, maknanya ada yang mengatakan bahwa dia adalah minuman yang telah bercampur dengan misk. Ya, ketika diminum, dia baunya bercampur dengan misk. Dari mengatakan bahwa khitamuhu misk, dia berada di suatu tempat yang ditutup, ya, yang tempat minuman tersebut ditutup dengan misk. Ya, itu pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa khitamuhu misk, kalau seorang minum darinya, ya, dia minum rahiq tersebut, begitu selesai minum, maka yang tercium darinya adalah bau misk sebagai akhirnya. Tercium adalah bau misk. Dan ini semuanya mengandung kemungkinan boleh disebutkan di dalam ayat. Dan sekali lagi penyebutan-penyebutan yang seperti ini, ini untuk memperkaya dan lebih memperindah makna ayat. Dan itulah ayat-ayat Al-Quran, kalimat-kalimatnya, lafaz-lafaznya, ya, penuh dengan makna, penuh dengan keindahan. Ya. Khitamuhu misk. Kemudian Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Dan di dalam hal inilah hendaknya orang-orang yang berlomba bersegera di dalam meraihnya. Ya. Di dalam hal yang seperti ini, hendaknya orang-orang yang berlomba bersegera di dalam meraihnya. Ya. Sisi munasabah ayat ini disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa tatkala di awal ayat atau di awal surah disebutkan tentang al-mutaffifin, orang yang berlomba-lomba. Kalau dia minta haknya kepada manusia, dia minta untuk dipenuhi. Tapi kalau hak orang lain dia kurangi. Orang yang berlomba-lomba dalam kejelekan yang seperti ini, itu akan mengantar kepada kesengsaraan. Kalau ingin berlomba-lomba, maka berlomba-lomba lagi dalam kebaikan. Maka diberi bentuk kebaikan dan diperindah penyebutan al-abrar, kenikmatan yang mereka dapatkan, kebahagiaan yang mereka raih. Kemudian setelah itu Allah tekankan, wafi dalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam hal tersebutlah hendaknya orang yang berlomba-lomba bersegera untuk meraihnya. Ya. Sebab di dunia, dari kehidupan dunia, yang seorang berlomba-lomba untuk meraihnya, itu tidak akan dia bawa untuk akhirat. Tidak akan dia bawa untuk akhirat. Seorang jenazah diantar ke kuburan, diikuti oleh hartanya, diikuti oleh amalannya, dan diikuti oleh keluarganya. Semuanya kembali kecuali amalannya saja yang bersama dengan dia. Semuanya kembali kecuali hanya amalannya. Iya. Makanya lah yang hendaknya seseorang berlomba-lomba di dalam meraihnya, berlomba-lomba di dalam mempersiapkannya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hal ini agar seorang bersegera di dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka berlomba-lomba di dalam meraihnya. Dan tingkatan yang paling utama dari umat Islam adalah orang yang bersegera di dalam kebaikan. Sebab umat Islam itu ada tiga tingkatan. ada al-muqarrabu, ada as-sabiqu bil khairat, atau ada al-muqarrabun, orang yang didekatkan. Yang didekatkan ini mereka lah yang disebutkan di dalam surah al-Waqi'ah, as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. As-sabiquna as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba. Kemudian berlomba-lomba, mereka ini yang disebutkan golongan al-muqarrabun. Iya. Ini golongan yang paling tinggi dan paling mulianya, bersegera di dalam kebaikan. Golongan yang kedua adalah ashabul yamin. Iya. Golongan kanan. Dan golongan yang ketiga dari umat Islam adalah golongan yang mencampur antara amalan yang baik dan amalan yang jelek. Iya. Ini tiga golongan dibahasakan di dalam sebuah ayat. Tsumma awratsna al-kitab alladziina istafayna min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami wariskan al-kitab ini kepada hamba-hamba kami, di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka. Ini golongan yang saya isyaratkan tadi, golongan yang mencampur antara kebaikan dan amalan yang jelek. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, di ashabul yamin. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang bersegera dengan kebaikan. Inilah al-muqarrabun. Maka hendaknya seorang muslim ya berupaya dan berusaha untuk tanafus, ya berlomba-lomba di dalam hal yang merupakan kebaikannya, berlomba-lomba untuk mempersiapkan bekalnya, ya, guna ia jadikan sebagai bekal kebaikan menuju kepada negeri akhirat, yang merupakan negeri kekal abadi, yang merupakan akhir dan tujuan terakhir, ya, terminal persinggahan atau terminal yang paling terakhir yang dituju oleh seorang yang melakukan perjalanan. Hendaknya itu yang dipikirkan. Iya. Dan tentunya kita semua tidak ada yang senang melakukan perjalanan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang lain membawa bekal dan kita tidak membawa bekal. Kita semua ingin melakukan perjalanan dalam keadaan membawa bekal yang baik. Membawa bekal yang baik untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hendaknya kita tanafus, berlomba-lomba di dalamnya. Adapun tanafus dalam umur dunia, dalam perkara dunia, ya, mencari dunia bukanlah hal yang tercela kalau dia mencari dunia, dia niatkan dengannya untuk akhiratnya, dan diniatkan dengannya untuk kebaikan, untuk hal yang baik, sambil tidak melalaikannya dari akhirat. Sebab asal dari utama dari kehidupan adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya. Karena itu Allah berfirman, وَبَتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Itu kaidah kehidupan. Dan sebaliknya, seperti yang banyak diyakini oleh dan diucapkan oleh sebagian orang, carilah duniamu tapi jangan lupa akhiratmu, jangan lupa sholat, jangan lupa ini dan seterusnya. Nah, ini terbalik. Harusnya mencari akhirat dan jangan lupa dunia. Iya. Dan bukan berarti seorang mencari dunia tercela secara mutlak. Tapi orang yang tanafus berlomba-lomba untuk meraih dunia, iya, keluar dari hajat yang dia butuhkan, ini semuanya adalah hal yang tercela. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersumpah, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian, walakin akhsha alaikum an tubasata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa'ahlakatkum kama ahlakatkum. Akan tetapi yang saya khawatirkan, dibukakan dunia untuk kalian, lalu kalian pun berlomba-lomba untuk menggapainya, untuk meraihnya. Kemudian dunia itu pun menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ya. Karena itulah hendaknya diketahui dan dipahami hakikat dan makna dari kehidupan, ya, arti dari dunia ini. Fikri yang harus diketahui oleh seorang muslim, yang paling rendah dan paling minimnya kalau dia belajar, dia harus memahami bahwa dunia itu adalah hina, tidak boleh mengganggu akhiratnya, dan tidak boleh memalingkannya dari akhirat. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan perumpamaan, bagaimana perumpamaan dunia itu dengan perumpamaan yang betul-betul membekas, iya, dan dipahami oleh para sahabat. Beliau berlalu bersama para sahabatnya melalui sebuah pasar. Tengah jalan beliau melihat bangkai anak kambing yang cacat hidungnya atau cacat telinganya. Maka Rasulullah SAW memungut bangkai tersebut. Kemudian beliau berkata, siapakah di antara kalian yang membeli bangkainya dengan harga 1 dirham? Siapa di antara kalian ingin membelinya dengan harga 1 dirham? 1 dirham satu mata uang perak, harganya murah. Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami diberi pun belum tentu kami mau terima, apalagi dibeli. Sebab dia adalah bangkai. Baik, kata Rasulullah, kalau begitu siapa ingin mengambilnya? Katanya, ya Rasulullah, dalam keadaan hidup pun belum tentu ada yang mengambilnya, sebab dia cacat. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wallahi lad dunya ahwanu inda Allahi min hadhil bahima. Kata beliau, demi Allah, sungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai. Nah, makanya adalah satu hal yang hendaknya diingat dan diperhatikan. Betapa banyak manusia yang celaka, yang meninggalkan akhiratnya, lupa akan hakikat penciptaannya, lupa akan perjalanannya, yang ia setiap hari, setiap napas yang ia bernapas dengannya, dan setiap hari yang dia lalui, dan setiap waktu yang terus bergulir, dia terus berjalan menuju ke negeri akhirat. Ya. Hal ini, kalau dia lupakan, maka sungguh adalah suatu hal yang merupakan kesengsaraan bagi seorang hamba dan kehinaan baginya. Nah, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam hal inilah hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba bersegera di dalam meraihnya. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-27, wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu, kemudian minumannya itu dicampur. Mizajuhu maksudnya khalituhu, campurannya dari tasnim. Tasnim ini adalah surga khusus. Maksudnya bukan surga khusus, apa? Sungai khusus atau tempat minum khusus. Ya, bagi al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan. Nah, itu tasnim. Karena itu disebutkan ainan yashrabu bihal al-muqarrabun. Dia adalah mata air yang darinya lah al-muqarrabun minum darinya. Minum dari mata air itu. Mata air disebut tasnim. Nah, ini penyebutan tambahan kenikmatan yang didapatkan oleh al-abrar. Iya. Nah, kemudian ayat berikutnya, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Sungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa, kanu minal ladina amanu yadhakun. Mereka terhadap orang-orang yang beriman sering menertawakannya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka berlalu dengan orang-orang yang beriman, yataghamazun, mereka mengolok-oloknya atau melakukan ghamz. Iya. Nah, ghamz itu bentuk menjelekkan, kadang mengejek. Di penerjemahan disebutkan mereka mengedipkan mata untuk mengejeknya. Itu masuk dalam rangkaian ghamz. Iya. Ini keberadaan dan keadaan orang-orang yang berbuat dosa dan orang-orang yang tidak beriman. Iya. Sebab orang yang tidak mengenal kebaikan akan jauh dari kebaikan dan pengikut kebaikan. Orang yang tidak cinta kepada keimanan akan benci kepada perbuatan keimanan dan orang-orang yang beriman. Iya. Dan keadaan atau keberadaan orang-orang yang seperti ini dari semenjak dahulu sudah ada, diterangkan dalam Al-Quran, musuh-musuh para nabi dan para rasul. Mereka keadaannya seperti itu, mengelok-melok. Sebanyak ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ya, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam dialog-alog oleh kaumnya, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Setiap kali beliau dilalui oleh sekelompok dari kaumnya, mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Saat Nabi Nuh membuat perahu, maka Nabi Nuh berkata, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian mengolok-olok kami, maka kami juga mengolok-olok kalian sebagaimana kalian melakukannya. Maksudnya beliau berbangga dengan agama beliau. Dan kaum Nabi Nuh juga yang berkata, mana raka, mana raka taba'aka illahum aradiluna badiyar ra'i, wa ma nara lakum alayna min fadl, bal nadunnukum kadibin. Kami tidak melihat ada orang yang mengikuti engkau kecuali orang yang rendahan di tengah kami, orang yang baru pemikirannya. Dan kami tidak melihat ada keutamaan padamu melebihi kami. Bahkan kami menganggap engkau sebagai pendusta. Ini olokan, olok-olokan kaum Nabi Nuh kepada nabinya dan para pengikutnya. Nah, dan juga kepada orang-orang yang beriman disebutkan dalam banyak ayat, bagaimana orang-orang kufar, orang-orang yang berbuat dosa melakukan hal tersebut. Iya. Karena itu bagi orang yang beriman dan berada di atas kebaikan, ya tidak perlu merasa gerah, ya, atau merasa sedih, ya, berkecil hati. Bahkan harusnya dia berbangga dengan agamanya, berbangga dengan taufik dan kebaikan yang Allah muliakan dia dengannya. Ya. Dia harus bahagia dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Orang tidak berada di atas petunjuk, dia berada di atas petunjuk. Dia hendaknya bahagia dengan hal tersebut. Apalagi di akhir masa, ada saat-saat dan kita merasakannya di masa ini, sunnah Rasulullah, tuntunan yang benar, banyak dari manusia yang menganggapnya bukan tuntunan yang benar. Bahkan menganggapnya sebagai hal yang baru, agama yang baru. Padahal dia adalah tuntunan Rasulullah. Jelas tuntunannya dari Al-Quran dan Hadis. Tapi demikianlah bagi orang yang berpegang di Al-Quran dan Sunnah di akhir masa ini akan mengalami hal yang seperti itu. Tapi jangan berkecil hati. Rasulullah telah bersabda, bada al-Islamu ghariban wa si'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali terasing lagi untuk kedua kalinya, dianggap asing lagi untuk kedua kalinya. Tapi keterasingan untuk kedua kalinya bukan karena sedikitnya umat Islam. Mereka banyak bahkan. Tapi tuntunan yang benar itulah yang dianggap asing. Sebab banyak manusia melenceng, keluar, atau tidak mengetahui bagaimana tuntunan yang benar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka orang yang berpegang dengan Sunnah ini, kemudian dianggap asing oleh manusia, Nabi berkata, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Iya. Karena itu hendaknya seorang berbangga dengan agamanya. Iya. Dia mengetahui bagaimana sifatnya orang-orang yang beriman, ia bersifat dengan sifat-sifat itu. Dia mengetahui bagaimana sifat orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang mujrim. Iya. Supaya dia tahu bahwa mereka asalnya sifatnya seperti itu. Untuk apa dipikirkan? Dan kita ketahui sifat itu untuk kita hindari, jangan sampai kita bersifat seperti mereka. Iya. Kemudian diantara sifat orang mujrim ini disebutkan di ayat yang ke-31. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka kembali kepada keluarganya, kembali ke rumahnya masing-masing, mereka kembali dalam keadaan penuh dengan kegembiraan, merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Nah, yes. Ini termasuk penyakit yang ditimpakan kepada orang-orang yang seperti itu. Ia sudah berada di atas jurang kesalahan, lembah kesesatan. Bersamaan dengan itu, dia menganggapnya ia berada dalam istana kebaikan. Iya. Dan dia berbangga dengannya. Nah, ini adalah penyakit yang Allah timpakan kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian disebutkan juga dari sifat mereka, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya. Kalau mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata, sungguhnya mereka itu, maksudnya orang-orang yang beriman, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sesat. Perhatikan sangkaan mereka yang picik. Mereka mengatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang sesat. Iya. Allah berfirman, "Wa ma ursilu alaihim hafidhin." Padahal mereka itu tidaklah diutus sebagai para penjaga, para pengawas untuk orang-orang yang beriman. Iya. Ini subhanallah adalah sebuah nasihat yang sangat mendalam bagi mereka. Orang-orang yang molok-molok, orang yang bertakwa, orang-orang yang salih. Iya. Harusnya mereka memikirkan diri mereka sendiri. Tidak perlu mengawasi, mengurusi orang-orang yang lain. Iya. Sebab mereka tidaklah diutus, tidaklah diciptakan untuk menjadi pengawas bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Falyawma alladziina aamanu minal kuffari yadhhakun." Maka pada hari ini, itu pada hari kiamat, disebutkan falyawma, pada hari ini seakan-akan sudah terjadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah suatu hakikat yang pasti akan dialami, pasti akan didapatkan oleh orang yang beriman. Orang-orang yang beriman pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, mereka akan balik menertawakan orang-orang yang kafir. Sebagaimana orang-orang kafir dahulu di dunia menertawakan orang-orang yang beriman, di akhirat kelak sebaliknya, mereka yang menertawakan orang-orang kafir. Nah, dan ini sebagaimana yang sering berlalu bersama kita, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Dia menertawakan orang di dunia, dia akan ditertawakan juga di akhir. Dia berbuat kejelekan, dia akan menuai kejelekan juga. Dia menebarkan perpusuhan di tengah manusia, maka dia juga akan memetik buah yang sama. Dia akan dimusuhi oleh manusia. Dan demikian, balasan itu dari jenis amalan yang dia lakukan. Nah, ini tunjukkan dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat dan banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Misalnya tentang orang yang berinfak. Allah firman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Wa huwa khairur raziqin." Dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah akan menggantinya. Ya. Jadi berinfak, maka Allah akan menggantinya dari apa dia infakkan. Diberikan balasan sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Karena itu Nabi bersabda, "Ma naqasat sadaqatun, ma naqasa malun min sadaqah." Ya. Tidaklah pernah ada harta yang kurang karena sadaqah. Maksudnya apa dengan sadaqah tersebut? Justru akan menambah harta. Dan akan menambah kebaikan untuk, sebab balasan dari jenis amalan. Ya. Kemudian setelah menyebutkan tentang pada hari kiamat orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang kafir, alal araiki yanzurun. Kembali Allah sebutkan kenikmatan yang mereka sebutkan, yang mereka dapatkan. Mereka berada di atas araik, di atas arika-arika dalam keadaan melihat. Ya. penuh dengan kebahagiaan. Kemudian Allah firman di akhir surah, hal thawibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya. Dan hal di sini, ini tanya jawab li takrir. Apa pertanyaan istifham takriri dalam bahasa Arabnya. Kalau diterjemahkannya, bukankah orang-orang kafir ya, mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat? Nah, setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia lakukan dan apa yang dia perbuat. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, ini akhir dari penjelasan berkaitan dengan surah Al-Mutaffifin. Ya, pada hari ini apa tepatnya tadi pagi telah meninggal seorang ulama besar dan imam sunnah di masa ini, yaitu Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Baik, saya jawab di sini beberapa pertanyaan. Mengapa kitab Ihya Ulumuddin terkadang dikutip isinya, sedangkan orang yang mengambil perkataan yang mengutip dari Ihya Ulumuddin, ya, dilihat ya ini jenisnya. Dan sebagian para ulama yang mengutipnya untuk membantah, ada sebagian ulama yang mengutipnya dari Ihya Ulumuddin ya, dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan. Tapi hakikatnya kalau dia ingin jadikan sebagai pendalilan atau pengindah dalam pembahasan, saya kira hal itu tidak layak. Sebab buku-buku as-salaf penuh dengan kebaikan. Dan akan ada ibarat-ibarat yang lebih baik daripada itu. Ya. Syekh yang bertanya, apa hukum orang yang mengatakan kepada saudaranya syaitan? Penggunaan kalimat syaitan, kita maklumi bersama, kadang digunakan untuk ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Hal yang dimaklumi. Kalau padanya ada sifat-sifat yang kelihatannya bisa diibaratkan dengan kata syaitan, tidak apa-apa digunakan. Tapi saya sendiri tidak menasihatkan pada ikhwan untuk membuka bagi dirinya kata-kata yang detail penggunaannya. Yang membuka pada dirinya kalimat-kalimat yang kadang kalimat tersebut tidak bisa dicerna oleh banyak orang. Ya. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan kata-kata yang apa, kalau ingin menerangkan orang itu salah, dia gunakan kalimat yang baik, ya, kalimat yang bisa dicerna dan dipahami. Ya. Ya, bukan artinya dilarang ya, kalau digunakan tepat pada waktunya atau pada tempatnya dan sesuai dengan kondisi orang yang itu, akan ada masalah. Kurat 40 hari dalam setahun, katanya memang tidak ada dalilnya. Sama halnya dengan berhaji 40 hari, yang tidak ada dalilnya pula. Ya, siapa memang yang mengatakan haji 40 hari? Ya. Siapa yang mengatakan haji 40 hari? Haji itu, ya, haji, kalau ingin sunnahnya, mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9, tanggal 10, ya, tanggal 11, tanggal 12. Dia bisa selesai 12, bisa selesai 13. Berapa hari? Pelangnya 6 hari. Ini haji. Siapa yang mengatakan 40? Iya. Kalau rute perjalanan Indonesia memang 40 hari. Itu urusannya orang Indonesia. Iya. Apakah doro adalah bida-bida? Apa mana doro? Apa dari dia? Ini saya kira yang bertanya hendaknya mempertajam pembahasan berkaitan dengan mana bida itu apa. Iya. Jangan sampai pakai baju juga bidah. Ya. Bidah ada dari sisi bahasa, ada dari sisi istilah. Yang dibahas adalah berkaitan dengan sisi istilah. Apa-apa yang berkaitan dengan sisi bahasa, itu enggak ada masalah. Apa hukum menukar gamis dengan baju koko? Atau menukar jaket dengan baju koko? Ya tidak apa-apa. Apakah darah yang keluar dari wanita yang keguguran tersidun nifas? Ada silam pendapat di kalangan para ulama. Saya sendiri yang sepegang kalau sudah memang ada janin kemudian keguguran kurang dari 4 bulan atau lebih dari 4 bulan sama saja, darah yang keluar dihitung darah nifas. Itu yang saya pegang. Nah, sebagian para ulama ada yang membatasi setelah 4 bulan baru dihitung nifas. Sebelumnya tidak dihitung nifas. Iya, tapi yang benarnya semuanya dihitung nifas. Sebab apa yang ada dalam janin, dia dari sisi bahasa semuanya dikatakan hamil, semuanya dikatakan kandungan. Dan tidak ada dalam pengertian bahasa dibedakan antara jumlah harinya. Iya. Itu yang dikuatkan oleh Imam Sanani, dikuatkan oleh Syekh Mukbil dan lain-lainnya. Apabila seorang sedang bermukim di Makassar, lalu dia pulang silaturahmi ke rumah orang tua, apabila tiba di rumah orang tuanya, terhitung safar atau tidak? Kalau dia memang meninggalkan, sama sekali tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya sama sekali, maka dia terhitung safar. Tapi kalau dia masih tinggal di sana, berarti dia dikatakan punya dua tempat tinggal. Kapan dia sampai di sana, dia mukim. Kapan tiba di Makassar, dia juga mukim. Apakah ada dalil yang menunjukkan tentang diwajibkannya seorang wanita pergi berdakwah? Ya, keluar untuk berdakwah itu kewajiban laki-laki. Ya. Karena itu dari para nabi, tidak ada perempuan dari nabi. Yang ada cuma apa? Laki-laki. Ya. Sebab khafais seorang dai itu banyak bentuknya. Dan ada sejumlah hal yang merupakan kekhususan laki-laki. Berbicara di depan umum, ya. Berbicara di depan umum, kemudian bersuara yang didengarkan oleh semua orang, ya, dan seterusnya, itu dari hal-hal yang merupakan khususan laki-laki. Tapi kalau bentuk dakwah dalam artian mengajak kepada kebaikan, sesuai pada tempat dan keadaannya, dan tidak ada pelanggaran syariat, perempuan juga boleh melakukannya. Misalnya mengajar antara sama perempuan, ya. Atau dia menulis misalnya, menulis buku atau yang semisal dengan itu, ya tidak apa-apa insyaAllah. Tapi hal-hal yang merupakan kekhususan laki-laki, ya, itu adalah tanggung jawab atau dibebankan pada laki-laki. Apakah boleh memakai krim atau pemutih muka yang biasa dipakai perempuan atau istri? Ya, kalau dia sifatnya obat, ya, obat itu bisa dipakai oleh siapa saja. Pakai siapa sih? Tapi kalau dia merupakan kekhususan perempuan, maka tidak boleh menyerupai perempuan dalam hal-hal yang merupakan kekhususan perempuan. Jelas? Ya. Pakai lipstick misalnya, atau pakai make up, ya, tidak boleh. Apakah boleh memberi nama pada anak Andi Abdullah? Ya. Kalau bertanya bolehnya, boleh saja, tidak larangan. Ya. Tapi kalau yang bertanya afdalnya bagaimana? Ya, afdalnya, ya, seseorang itu memberi nama satu saja namanya. Ya. Nabi Muhammad cuma Muhammad saja. Tidak ada Muhammad Abdullah, tidak ada Muhammad Abdul, ya. Tidak ada Muhammad Fulan, Muhammad Alan, tidak ada. Cuma satu. Ya. Kalau ingin dikasih gelar di depannya, beliau yang paling mulia nasabnya. Tidak ada gelarnya di depannya. Tidak ada andinya. Ya. Tidak ada ini. Ya. Jelas? Itu kalau bertanya tentang afdalnya. Kalau masalah bolehnya, boleh saja. Apa hukumnya jual beli valuta asing? Jawabannya tidak ada masalah. Yang penting kalau dia melakukan transaksi sesuai dengan harga di hari itu dan saling kontan. Saling kontan. Saling pegang, saling kontan. Itu syaratnya. Jadi jangan ada orang yang bayar ingin beli dolar misalnya, dia bayar hari ini 9, anggaplah dia bayar 9.300.000 misalnya untuk 1.000 dolar, besok saya ambil dolarnya, itu gak boleh. Siapkan 1.000 dolar, bayar 9.300.000 langsung kontan, cash, saling pegang. Kapan tidak saling pegang, itu riba terhitung. apa hukumnya memakai beras dari hasil tanah gadaian? Apa hukumnya memakan beras dari hasil tanah gadaian? Ya. Hal yang seperti ini, pertama, tanah yang digadaikan, ya, itu dia tidak ada hak untuk mengelolanya. Dia hanya sebagai barang jaminan, ya, bukan barang untuk dia kelola. Jelas? Kalau dia ingin mengelola tanah, dia harus minta izin sama pemilik tanah. Kemudian pemilik tanah, bentuk izinnya bukan sekedar membiarkan, tapi harus dalam bentuk akad. Apakah akad kerjasama bagi hasil atau akad dalam bentuk apa, kontrak atau yang semisal dengan itu. Adapun kalau dia mengambil manfaat dari barang gadaian itu, maka itu terhitung riba. Terhitung riba. Sebab dia meminjamkan sesuatu, diberikan barang gadaian, dia mengambil manfaat di belakangnya. Kaidahnya, kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang dia mengambil manfaat di belakangnya, maka itu terhitung riba. Ya. Adakah sama pahalanya menghadiri majelis taklim dengan melalui, dengan mendengarkan melalui telepon, tempatnya jauh di luar kota? Kalau di Makassar bagaimana? Tidak diragukan orang yang hadir langsung di majelis itu lebih utama daripada orang yang tidak hadir. Tapi orang yang hadir, misalnya sekarang di media yang berkembang, bisa hadir online langsung, apakah dengan cara telepon, lewat telepon atau internet dan semisal dengan itu, ya tidak diragukan bahwa orang yang hadir online itu pahalanya lebih besar daripada orang yang mendengar dari kaset saja atau hanya dari rekaman saja. Jelas, sebab dia ada makna ingin menghadiri majelis, tapi karena terbatas dengan situasi dia tidak bisa hadir langsung ke majelis. Dan orang yang langsung duduk di majelis, tentunya inilah yang sejatinya disebutkan keutamanya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau bapak menyuruh kita untuk membeli rokok untuknya? Ya. Ya, pertama, seorang anak melihat keadaan orang tuanya. Ya. Orang tua, apakah dia paham agama atau tidak? Ya. Apakah dia sudah pernah diberitahu atau tidak, sudah pernah dinasihatkan atau tidak? Ini semuanya pertimbangan-pertimbangan. Ya, dari situ beraneka ragam jawabannya. Ya. Kalau sudah diberitahu, dinasihati, diterangkan, ya, katakan saja dengan cara yang baik, Pak, saya sudah beritahu bahwa Bapak merokok itu haram, tidak boleh. Ya, kalau Bapak tidak mau menerima itu, ya itu urusan Bapak. Cuman tolong jangan saya disuruh beli rokok, sebab itu artinya saya kalau menolong dalam perbuatan dosa, dan saya berharap Bapak memakluminya. Ya terangkan sih, ya. Ya, kalau memang bapaknya masih ngotot dan maksa, ya, maka dia sendiri yang melihat bagaimana jalan yang terbaiknya. Ya, dia belikan tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan dengan suatu saat hatinya bisa berubah sambil dia mohon hidayah untuk orang tuanya. Ya. Jelas. Sekali lagi saya nasihatkan untuk di masa sekarang ini lemah lembut, berbicara dengan baik, ya, itu adalah hal yang dibutuhkan. Sebab banyak manusia tidak mengetahui yang benar, dan masih jahil akan tuntunan agama. Karena itu bicaralah dengan cara yang baik. Saya sedang salat maghrib. Pada rakaat pertama saya ingat bahwa saya puasa dan belum berbuka. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berhenti sholat dan segera berbuka? Jawabannya tidak. Lanjutkan sholat. Ya. Lanjutkan sholat. Sebab berbuka, ya, dia wajib berbuka, tapi tidak wajib untuk saat itu juga. Bisa dia undur. Mempersegera berbuka itu sunnah. Jelas? Mempersegeranya sunnah. Kalau dia undur, tidak apa-apa. Ya, sholat, dia sudah mulai wajib dia lanjutkan. Tidak boleh dia keluar darinya kecuali dengan udzur yang dibenarkan oleh syariat. Ya. apakah cukup dengan memercikkan air di pakaian yang terkena tetesan air seni? Memercikkan. Bentuk memercikkan, kalau dia percikkan begini dan hanya sekedar bayangan-bayangan air di atas ini, maka itu tidak cukup. Sebab harusnya air lebih mendominasi. Air lebih mendominasi terhadap bekas air seni tersebut. Atau air seni tersebut. Apa air lebih mendominasi, maka sudah cukup. Bagaimana hukumnya kalau mau menikahi istrinya orang? Tapi secara resmi belum cerai di hadapan pengadilan. Ya, kalau begitu, secara lisan suaminya pernah mengatakan kepada istrinya, pernah mengatakan mungkin secara spontan mungkin 3 kali atau 6 kali sudah ditalak. Ya. Jadi statusnya sudah ditalak ya. Jadi jangan dibahasakan kalimat istrinya orang. Kalau kalimat istrinya orang itu masih status istri. Ya. Bagaimana cara menikahinya? Jelas kalau dari sisi status, kapan sudah diucapkan kalimat talak, dia sudah terhitung cerai. Kalau sudah berlalu iddahnya, maka dia boleh dinikahi lagi. Itu dari sisi status. Ya, tapi dari sisi hukum kenegaraan dan catatan sipil, itu tidak berlaku. Ya, harus ada urusan di KUA. Nah, maka yang pertama yang dilakukan, ya, perempuan ini pergi ke KUA, atau walinya ke KUA, mengurus surat cerai. Nah, setelah surat cerai dia pegang, sudah disenikan lagi, tidak masalah. Nah, itu harus yang dilakukan. Ya, berjalan dengan apa yang yang dilakukan di tengah masyarakat. Sebab kalau dia melakukannya tidak di luar jalur ini, walaupun dianggap dari sisi hukum misalnya, statusnya kan bukan istri lagi dari sisi hukum. Ya memang statusnya dari sisi hukum. Tapi itu dalam pengamatan Anda. Pengamatan orang lain bagaimana? Ya. Kalau misalnya suaminya misalnya menuntut, ya, dari sisi catatan mau diapakan? Nah, karena itu saya tidak memandang untuk membuka hal ini, ya, kecuali hal-hal yang seperti ini semuanya urusannya ke KUA. Urusannya ke KUA. Dan sekali lagi saya berulang kali saya katakan bahwa hal yang berkaitan dengan talak dan semisal dengan itu, ya, ditanyakan ke KUA ya, bukan ditanyakan di sini. Urusannya di pengadilan. Ya, urusannya di pengadilan. Nah, tapi hal yang saya baca tadi itu bisa saya arahkan dengan cara yang saya sebutkan tadi. Ya. Bolehkah kami mendoakan ayah kami sesudah sholat wajib, walaupun dia tidak pernah mendirikan sholat, tapi di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat syahadatain. Kadang ada orang dari kaum muslimin sekarang tidak pernah melakukan sholat, bukan karena dia lakukan hal tersebut dia yakini bahwa itu boleh meninggalkan, tapi karena jahil tidak tahu hukum. Nah, jangan tidak mengetahui hukum. Makanya seperti ini, kadang kita harapkan kebaikan untuknya. Kita harapkan. Bagi seorang anak, gak apa-apa dia doakan untuk orang tuanya. Tapi jangan dia doakan setelah sholat. Ya. Dia doakan di dalam sholat, tidak apa-apa. Tapi dengan berbahasa Arab. Dan waktu mendoakannya dalam sholat, dalam sujud, atau di akhir sholat sebelum salam. Itu mendoakannya. Tapi ingat ya dengan berbahasa Arab. Selain dari itu, kalau ingin dia doakan, maka doakan antara adzan dan qomat. Itu tempat lebih mustajabah, lebih baik daripada dia berdoa setelah sholat. So, berdoa terus-menerus setelah sholat tidak ada dalilnya, tidak disyariatkan. Apakah anak dari istri kedua juga mendapatkan warisan, walaupun ibunya itu sudah nikahi dalam keadaan hamil? Saya nggak paham ini apa yang diinginkan. Yang masih ada hal yang perlu ditanyakan. Itu yang sekali lagi berkaitan dengan talak. Saya tambah lagi berkaitan dengan talak, warisan. Itu asalnya ke mahkamah urusannya, bukan di sini. Banyak hal yang ditanyakan. Masalah warisan ini ditanya, itu ditanya. Ya. Apakah anak saudara kandung dari istri atau suami termasuk mahram anak, saudara kandungnya istri, atau suami, begitu maksudnya. Apakah termasuk mahram? Jawabannya bukan mahram. Apakah keponakan tiri, anak perempuan dari saudara tiri adalah mahram? Anak perempuan dari saudara tiri. Kalau saudara tirinya satu ayah atau satu ibu, iya, terhitung mahramnya. Baik, saya cukup dalam sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.